Lamun dahar dading mang oleh, yo. Pupu daging memang enak. Pupu daging kadang bikin aku cari iron man kesayangannya mang oleh. Bikin enggeneng. Pupu daging, daging ayo goyang. Pupu daging, si aku suruh tahu. Goyang goyang pupu daging. Rasanya seperti anda menjadi iron man. Pupu daging memang enak. Pupu daging. By DJ Opus Remix. Pupu daging memang enak. Pupu daging kadang bikin aku cari iron man kesayangannya mang oleh. Bikin enggeneng. Pupu daging, daging ayo goyang. Pupu daging, si aku suruh tahu. Goyang goyang pupu daging. Rasanya seperti anda menjadi iron man. Pupu daging memang enak. Pupu daging. Mang oleh.